Mitra bisnis, pemerintah akan mengubah cara menghitung pajak perusahaan pertambangan dari perhitungan sendiri atau self-assessment seperti yang berlangsung selama ini, menjadi perhitungan langsung oleh Ditjen Pajak yang menilai banyak perusahaan tambang tidak jujur melaporkan pajaknya. Ditjen Pajak akan menyewa perusahaan survei untuk menghitung produksi perusahaan tambang dan berencana mengakses langsung rekening perusahaan di bank. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Agus Susanto Lihin. Pak Agus, apa komentar Anda tentang perubahan sistem dari self-assessment ke official assessment ini? Pertama, kenapa bisa ada perubahan seperti ini kan, sistem ini ya? Mungkin ini kita mesti lihat dulu nih, kenapa bisa ada perubahan seperti ini. Menurut saya minimnya data produksi ya. Jadi karena data produksi perusahaan tambang itu kan dari pihak mereka nih, Ditjen Pajak sulit mendapatkannya datanya sebenarnya seperti itu. Karena itulah, jadi mereka bisa berpikir karena data itu loh, karena data itu yang sulit itu. Jadi ini perusahaan pertambangan ini dianggapnya membayar pajaknya dengan memproduksinya, mencatatnya dengan kurang benar, seperti itu. Sebenarnya, prinsipnya sebenarnya kalau dari pihak Ditjen Pajak sendiri, sebenarnya kalau mereka mau bekerja sama ya, dalam hal ini mungkin dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya, itu mungkin kan mereka kan dapat data seharusnya dari Kementerian SDM bahwa produksi dari perusahaan pertambangan ini berapa. Nah, artinya kan sebenarnya bisa aja nih kalau mereka minta data dari kementerian tersebut, seharusnya seperti itu. Dan juga kurang koordinasi, pertama itu kurang koordinasi antara masing-masing pihak terkait, itu seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ya seharusnya itu mereka harus ada dapat data, karena perusahaan pertambangan harus melaporkan ya, berapa produksinya, seperti itu. Itu di undang-undang, itu kan jelas diatur bahwa sistem perhitungan pajak di Indonesia kan dengan menggunakan self-assessment, ya kan? Jadi artinya apa sih self-assessment? Artinya pemerintah ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kan memberikan kepercayaan ya kepada wajib pajak untuk menghitung berapa pajak penghasilannya terutang. Nah, pertama dari ketahuan dari sistemnya itu. Dari sistemnya kan artinya kalau seperti kalau mau merubah semua industri dengan official assessment ya, artinya harus berubah juga undang-undangnya dong, seperti itu. Untuk perhitungan pajak juga ada seperti perusahaan kontraktor ya, yang mana itu sebenarnya juga penghasilannya juga sudah ditetapkan secara final gitu loh. Ya artinya sebenarnya kasarnya juga official assessment ya, artinya dengan penghasilan langsung diprorata berapa PPH yang terutang. Nah, tidak memperhitungkan lagi apakah perusahaan kontraktor itu mau untung atau rugi. Artinya kalau dia sudah dari penghasilannya omsetnya berapa dikalikan dengan pajak penghasilan dengan tarif sekian, yaitu yang sifatnya final, itu sebenarnya kan official assessment juga gitu loh. Memang itu kan cuma namun di perusahaan untuk perusahaan kontraktor itu ya, itu kan memang diatur itu. Jadi udah ketahuan, jadi jelas untuk penghasilan dari pengalihan sewa tanah, real estate ya, jasa konstruksi ya, atau perusahaan sekuritas saham, nah atau yang penghasilan yang berupa dari bunga deposito itu memang udah sifatnya final. Itu artinya kan sama aja, katakanlah sudah di sifatnya udah official assessment juga, semi official assessment, karena saya katakan kenapa? Jadi karena tidak lagi menghitung atau berapa nilai sebenarnya perusahaan ini rugi atau untung atau gimana, yang penting dengan penghasilan sekian dikalikan tarif yang sifatnya final gitu loh. Soalnya kalau memang balik lagi kalau untuk perusahaan pertambangan ini artinya kalau memang mau diatur sebagai sistemnya official assessment, artinya kan payung hukumnya juga harus ada. Demikian Agus Susanto Lihin, saya Kiki Wijaya.